وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ya baik kita akan memulai pembahasan kita kemarin sudah saya sampaikan mukadimah sedikit bahwa sejarah perjalanan ulumul hadis itu kalau kita perhatikan bahwa cikal bakal atau dasar dan fondasi daripada ulumul hadis itu sudah dibangun pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pada masa itu memang belum tentunya belum disebut sebagai ulumul hadis, tapi dasar itu sudah ada dan bahkan di dalam Al-Qur'an pun juga Allah sudah menyebutkan dasar daripada ilmu hadis ini. Jadi dengan di surah Al-Hujurat ayat 6 itu. Ya. Baiklah. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa ilmu mustalahul hadis ini kemudian baru kemudian terbukukan itu pada masuk abad keempat Hijriah, di mana sebelumnya bahwa ilmu-ilmu itu hanya diterapkan dari syafahiyan, yaitu dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut. Ini para ulama menghafalkan ilmu itu disampaikan kepada para murid-muridnya dalam bentuk hafalan. Ya, kemudian sudah ada yang cari bukunya belum? Itu nggak lihat? Iya, Mahmud Tahan balik. Iya. Iya, ya buku ini pakainya. Nih, kita kan siapin. Singapura kerja. Ya, ya ini cetakan Indonesia lumayan murah. Ya, kalau yang cetakan Beirut kalau nggak salah sudah 30-an. Ya isinya sama antara luar dan dalam, yang beda covernya saja. Covernya yang berbeda, kemudian pengetikannya yang baru itu sudah diketik baru. Ini tulisannya sama dengan punya saya cetakan tahun 80-an. Ya. Ya. PDF-nya itu sudah di-upload oleh Ustaz Hadi kemarin di apa? Ininya situsnya Ma'ad Ali, ya. PDF-nya itu sudah di-upload di situ, ya. Ya, PDF silakan dibuka di situ, ya. Sekarang belajarnya pakai itu. PDF-nya sudah ada. Silakan. Kalau nggak mau modal beli, ya sudah itu aja di download saja dari situ. Ya, baik. Tentu saja ulumul hadis ataupun mustalahul hadis ini itu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mana saya katakan kemarin bahwa mustalahul hadis yang pertama kali ditulis yaitu yang berjudul Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, yang ditulis atau dikumpulkan oleh seorang ulama pertama yakni Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Ramahurmuzi. Beliau ini wafat tahun 360 Hijriah. Jadi dia sudah masuk pada abad keempat. Ya, namanya kitab pertama tentu saja masih butuh kepada perkembangan karena memang isi daripada kitab ini belum mencakup semua cabang ilmu mustalahul hadis, dan apalagi kitab ini memang pertama sehingga untuk membacanya pun kita kesulitan karena di situ hanya berisi riwayat-riwayat qala sebulan dengan sanad yang lengkap gitu. Sehingga tidak ada babnya, tidak ada itunya, pembahasannya tidak ada gitu. Nah, jadi itu yang apa namanya yang menjadi sulit. Nah, kemudian perkembangan ilmu hadis ini kemudian terus dikembangkan oleh para ulama. Jadi kemudian berikutnya ada beberapa karya mustalah hadis yang cukup terkenal dan banyak digunakan oleh para penulis-penulis mustalah di dalam merujuk dan menyusun buku-buku tentang ulumul hadis. Jadi kalau yang pertama tadi ada Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, kemudian ada juga itu adalah yang cukup terkenal juga adalah Ma'rifah Ulumil Hadis. Namanya Ma'rifatu Ulumil Hadis karya Imam Al-Hakim rahimahumullah, mana Imam Al-Hakim ini yang punya kitab Al-Mustadrak, kitab hadis Al-Hakim yang berjudul Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Nah, Imam Al-Hakim rahimahullah, beliau juga adalah termasuk ulama yang hidup di abad keempat, karena beliau wafat pada tahun 405 Hijriah. Itu kitab mustalahnya Ma'rifah Ulumil Hadis ini sudah lumayan, sudah ada babnya, sudah ada fasalnya di sana, dan banyak ilmu-ilmu yang di dalam kitab Ma'rifah Ulumil Hadis ini yang bisa kita temukan, yang kita tidak temukan di kitab-kitab lainnya. Gitu. Namun sekali lagi bahwa meskipun demikian, bahwa kitab Ma'rifah Ulumil Hadis ini pun juga masih perlu dikembangkan pembahasannya, baik itu berupa contoh-contohnya maupun takrif-takrif, definisi-definisi yang ada terkait dengan pembahasan keilmuan mustalah hadis itu masih perlu dikembangkan. Nah, sehingga kitab Ma'rifah Ulumil Hadis ini kemudian dilengkapi, ditambah kemudian dilengkapi oleh berikutnya, yaitu terbit buku berikutnya dari yang bernama Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Gitu. Nah, ini kalau kalian punya bukunya itu sudah ada semua itu di Taisir itu. Sudah di Mukaddimah, yaitu di sejarah ringkas tentang perkembangan ilmu mustalahul hadis itu sudah ada di sana. Ya. Al-Mustakhraj fi ala Ma'rifati Ulumil Hadis itu sudah ini yang ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani, lebih dikenal dengan nama Abu Nu'aim Al-Asbahani. Beliau juga jadi beliau menambahkan kitabnya Imam Al-Hakim tadi, yakni Al-Ma'rifah Ulumil Hadis itu. Nah, beliau ini adalah masih termasuk di dalam ulama abad ke-7 abad ke-4 Hijriah, karena beliau wafat tahun 430 Hijriah. Kemudian menyusun berikutnya, yakni disusun pula kitab ilmu hadis dengan judul Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah yang disusun oleh Syekh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini dikenal dengan nama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, yang nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, beliau masih termasuk ulama abad keempat karena beliau wafat juga pada tahun 463 Hijriah. Ini sudah memasuki menuju kepada abad yang kelima. Kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah ini termasuk kitab yang luas pembahasannya tentang mustalahul hadis. Di sana ada penjelasan tentang beberapa masalah cabang ilmu hadis. Kemudian di situ sudah ada kaedah-kaedah tertentu tentang sistematika periwayatan hadis, sistematika di dalam apa yang harus dilakukan oleh seorang rawi, apa yang harus dilakukan oleh seorang mukharrij, apa yang harus dilakukan ketika meneliti hadis, itu di dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah ini sudah disebutkan. Karena itu kitab ini termasuk kitab yang menjadi rujukan pokok di dalam bidang mustalahul hadis. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi termasuk memang ulama yang produktif pada masanya, ya, di samping beliau punya karya-karya yang lain, tapi karya beliau yang sangat spektakuler, yang besar, itu adalah ketika beliau menulis Kutub Rijal Hadis, biografi rawi dengan judul Tarikh Baghdad. Ya. Tarikh Baghdad. Sampai sekarang kitab itu masih banyak dijual, karena dia menjadi juga rujukan biografi para rawi-rawi hadis. Itu. Nah, di samping kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga menyusun kitab yang berjudul Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Nah, di dalam kitab ini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi membahas khusus, menerangkan khusus tentang apa saja akhlak-akhlak rawi itu. Apa saja persyaratan rawi-rawi itu yang harus dipenuhi sehingga dia disebut sebagai rawi yang bagus. Rawi yang baik, rawi yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga adab sopan santun, adab talibul hadis, adab seorang pencari hadis, penuntut atau pelajar hadis, itu juga disebutkan di dalam kitab tersebut dengan berdasar kepada beberapa riwayat baik dari hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an, ada juga yang beliau kutip di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi As-Sami'. Kitab ini bisa juga kita temukan sekarang, ya, walaupun mungkin kalau di Bangil ini mungkin susah, tapi itu ada bisa kita dapatkan, dan kitab ini tercetak sampai sekarang. Ada yang dicetak dua jilid, ada yang menjadi satu jilid besar, itu kitab tersebut. Jadi khusus berbicara tentang kitab pembahasan tentang bagaimana apa yang harus kriteria rawi yang dikatakan rawi yang benar, kriteria rawi yang dikatakan rawi yang bagus, itu di ditulis oleh Imam Al-Khatib di sana. Kemudian terus ilmu hadis ini dikembangkan, maka kita tinggalkan abad keempat. Jadi itu tadi adalah kitab-kitab yang tertulis pada abad keempat Hijriah. Lalu kemudian nyambung berikutnya memasuki tahun ke-5, abad ke-5 Hijriah, maka di sana ada kitab Mustalahul Hadis yang tertulis dengan judul Al-Ilmah ila Ma'rifah ila Ma'rifati Usulir Riwayah wa Taqyidis Simak. Ya. Al-Ilmah ila Ma'rifati Usulir Riwayah wa Taqyidis Simak. Nah, di mana kitab ini ditulis oleh Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Yahsubi. Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Yahsubi, dia wafat pada tahun 544 Hijriah. Nah, kitab ini memang walaupun ditulis pada masa abad ke-5, tapi kitab ini kecil, tidak terlalu luas pembahasannya, menyangkut masalah ilmu-ilmu hadis. Nah, karena itu sesudah kitab tersebut ditulislah kitab Mustalah Hadis berikutnya sebagai pelengkap terhadap kitabnya Iyad bin Musa Al-Yahsubi, yaitu kitab yang ditulis oleh Abu Hafiz Umar bin Abdul Majid Al-Mayanji dengan judul Mala Yasa'ul Muhadditsu Jahlahu. Mala Yasa'ul Muhadditsu Jahlahu. Nah, itu. Nah, ini juga juz'un termasuk kitab Mustalah kecil, tapi dia hanya melengkapi kitab yang ditulis oleh sebelumnya, yaitu yang ditulis oleh Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Yahsubi yang wafat tahun 544. Umar bin Abdul Majid Al-Mayanji ini adalah termasuk ulama abad kelima. Dia kemudian wafat pada tahun 580 Hijriah. Lalu kemudian memasuki abad ke-6, muncul kemudian seorang ulama yang cukup terkenal, yaitu yang lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Salah. Nah, yang nama lengkapnya adalah Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahr-Zuri. Dia lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Salah. Beliau wafat pada tahun 643 Hijriah. Dia kemudian menulis kitab Mustalahul Hadis yang cukup terkenal sampai sekarang, menjadi rujukan, yang berjudul Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah ini kemudian sampai sekarang itu banyak diteliti dan banyak dikaji oleh para ulama-ulama, baik pada masa yang lalu maupun sampai sekarang. Jadi Muqaddimah Ibnu Salah ini ada yang diringkas oleh Ibnu Katsir, kemudian menjadi Ikhtisar fi Ulumil Hadis, jadi dari Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian ada lagi, kemudian Muqaddimah Ibnu Salah ini disyarah atau diberi catatan-catatan oleh Imam Ibnu Hajar, yang kemudian beliau judul An-Nukat ala Ibni Salah, ya, kritikan terhadap Ibnu Salah. Itu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi kitab Nukatnya itu terdiri dari dua jilid besar, kritikan-kritikan atau tambahan-tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya tersebut terhadap Ibnu Salah. Tentang kitabnya Ibnu Salah, Muqaddimah Ibnu Salah, yang cukup bagus adalah karya terakhir oleh tesis seorang doktoral perempuan, yaitu Aisyah bintu Syafiq namanya. Ia mensyarah dan memberikan penjelasan kitabnya Ibnu Salah ini, sehingga kemudian dia menjadi kitab Mustalah yang terbaik. Nah, karena Muqaddimah Ibnu Salah itu menjadi rujukan utama, utamanya di dalam penyusunan bab-bab di dalam Mustalahul Hadis. Sampai sekarang para ulama mengakui bahwa Muqaddimah Ibnu Salah adalah merupakan kitab yang terbaik penyusunan babnya di dalam pembahasan-pembahasan Mustalah Hadis. Kitab Muqaddimah Ibnu Salah itu susah untuk kita temukan, kecuali di luar negeri insya Allah mudah ditemukan kitab itu. Bisa didapatkan, tapi sekarang sebenarnya kalau kalian bisa, itu sudah di dalam maktabah Syamilah, itu ada semua untuk kitab tersebut. Kemudian berikutnya, dari Muqaddimah Ibnu Salah itu kemudian Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 kemudian meringkas kitabnya Ibnu Salah tadi. Beliau kemudian memberikan judul At-Takrib wa Taitib lima rifati Sunanil Bashir An-Nadhim. Itu judulnya, ringkasannya lebih panjang daripada judul aslinya. Ya. Ringkasannya dibuat oleh Imam An-Nawawi dengan At-Takrib wa Taitib lima rifati Sunanil Bashir An-Nadhim. Nah, ringkasan ini banyak itu bisa ditemukan di toko-toko buku, dan memang ringkasannya kecil gitu. Nah, jadi kitab ini merupakan ikhtisar ringkasan terhadap kitabnya Ibnu Salah tadi, yaitu Muqaddimah Ibnu Salah atau juga dikenal dengan nama Ulumul Hadis di Ibni Salah. Ini termasuk kitab yang baik, jadi Takrib wa Taitsir oleh Imam An-Nawawi tadi. Nah, kemudian ilmu ini berkembang terus, lalu kemudian perkembangan dari tahun 676 Hijriah selama masa beberapa tahun itu, kitab Mustalah yang ada itu adalah istilah yang dikembangkan pada masa-masa tersebut, sehingga kemudian masuk abad ke-9 Hijriah, karya Imam An-Nawawi tadi yang yakni At-Takrib wa Taitsir, ringkasan dari kitabnya Ibnu Salah, kemudian disyarah, dijelaskan kembali oleh Imam As-Suyuti. Ya. Imam As-Suyuti kemudian mensyarah kitabnya Imam Nawawi tadi yang merupakan ringkasan dari kitabnya Ibnu Salah, yaitu dalam kitabnya berjudul Tadribur Rawi fi Syarhi Taqribin Nawawi. Tadribur Rawi fi syarhi takribin Nawawi, yang dari buku kecil kemudian menjadi buku yang agak tebal, bahkan cetakan terbaru dari Darul Kutubil Ilmiyah itu dicetak dengan menjadi 2 jilid gitu, dengan diberi catatan-catatan kaki lebih lengkap tentang Tadribur Rawi. Nah, Tadribur Rawi ini di sana sudah banyak sekali bagi kita, bagi seorang peneliti ilmu hadis, itu banyak ilmu-ilmu yang bisa didapatkan di situ. Dalam Tadribur Rawi. Termasuk di dalamnya, itu di dalam Tadribur Rawi nanti itu dibahas di dalam kita, bagaimana cara kita mendudukkan hadis ketika ada beberapa hadis yang kelihatannya itu adalah bertentangan. Tidak mudah kita mendudukkan, ada 60 cara yang ada 132 cara yang harus ditempuh. Ya, baru bisa kita harus angkat tangan terhadap hadis ketika memang kemudian ada yang bisa didudukkan bersama. Nah, itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Tadribur Rawi. Ya, ketika kita ingin mendalami sebuah ilmu, maka itu. Kitab Tadribur Rawi ini sampai sekarang masih menjadi rujukan dan menjadi buku pegangan di Kulliyatul Hadis di Madinah Al Munawwarah, dan bahkan juga di Kulliyatul Hadis yang ada di Ummul Qura juga itu menjadi kitab pegangan, dan rata-rata para ulama, bahkan sekarang pun juga doktor-doktor Mustalahul Hadis juga sampai sekarang itu masih tetap menganggap bahwa buku Tadribur Rawi ala Syarhi Taqribin Nawawi ini adalah kitab yang terbaik. Saya ketika di Ummul Qura kemarin sempat berdiskusi dengan 2 doktor Mustalah Hadis. Mereka sangat senang karena saya katakan saya juga dosen ilmu hadis. Ya, walaupun kecil-kecil. Inilah. Saya juga bilang dosennya, ya. Saya salut karena menghargai, walaupun saya enggak punya titel seperti Anda, ya bilang saya enggak perlu titel, tapi keilmuan Anda dengan saya ada kesamaan. Ya, sempat kita berdiskusi tentang Mustalah Hadis dan mereka nyambung, ya. Ketika saya katakan saya punya ma'had khusus ilmu hadis, saya bilang, ya. Ya, ya. Saya masih ingat namanya Dr. Al-Asiri, kemudian yang satunya Dr. Abdullah Al-Kushairi namanya. Itu saya sempat diajak jalan-jalan karena senang saya bahwa dianggap orang Indonesia itu bodoh-bodoh tentang ilmu hadis. Itu ternyata ada orang Indonesia yang bisa. Oh, saya bilang ini kurang ajar Arab ini. Ya, anggap remeh orang Indonesia. Ya. Saya bilang banyak di Indonesia. Hanya kebetulan yang datang di sini utusan dari Indonesia 20 orang, mungkin yang memang memiliki spesifikasi ilmu hadis itu saya bilang. Karena memang saya di situ bidangnya. Nah, jadi saya pernah diajak keliling, ya naik mobilnya, diskusi Mustalah Hadis di dalam mobil gitu. Ya. Ya. Jadi Ummul Qura gitu. Jadi kebetulan gitu ya. Ya, kenapa beliau kaget? Karena ketika si Dr. Asiri menyampaikan, ketika dia menyampaikan Mustalah Hadis, saya ada pendapatnya, saya tidak setuju, saya bantah pada saat itu. Ya. Saya bantah pada saat itu dengan merujuk kepada kitab-kitab Mustalah Hadis di buku ini terangkan kenapa Anda berpendapat demikian. Ya. Nah, itu dia kaget pada saat itu, setelah selesai saya dipanggil. Gitu. Anda kok bisa begitu tadi, membantah saya bilang ya, kebetulan saya dosen ilmu hadis juga. Gitu. Ya. Ya. Nah, jadi, nah, kemudian dalam diskusi kami, dia katakan Anda pernah membaca Tadribur Rawi, saya bilang saya sudah tamat. Saya masih belajar santri dulu sudah tamat saya baca itu, walaupun nggak hafal saya bilang. Ya. Karena di Indonesia memang kami tidak diajar menghafal. Kalau mereka hafal, tak titik-titiknya hafal Tadribur Rawi. Ya. Ya. Ya. Ya. Saya katakan ya saya memang di situ saya. Tesis doktoral saya kebetulan Tadribur Rawi, makanya hafal tak titik-titik gitu. Ya. Bila saya sudah tamat baca itu juga, walaupun saya enggak hafal, tapi kalau Anda menyebut, insya Allah saya ingat halaman sekian, jilid sekian, gitu lah. Jadi enggak mau kalah sama Arab. Ya. Tapi kalau Anda nanya, ini babnya di mana, saya bisa sebut, saya bilang. Pembahasannya itu ada jilid sekian, di Tadribur Rawi, insya Allah bab sekian, halaman sekian. Cetakan yang saya punya, kalau cetakan Anda mungkin berbeda, saya bilang. Ya, jadi Kitab Tadribur Rahim memang diakui, jadi bukan seluruh dunia di kuliahatul hadis manapun yang namanya kuliahatul hadis itu tidak sah kalau tidak melewati Tadribur Rahim. Semua pasti itu yang menjadi landasan utamanya, meskipun mungkin si dosen memberikan ringkasan, memberikan materi sendiri, tapi menjadi bacaan wajib itu adalah kitab Tadribur Rahim. Ya. Insyaallah di seluruh dunia seperti itu, Pakistan juga demikian, India saya dengar juga demikian, ya, universitas-universitas di India tentang yang mengajarkan Mustalahul Hadis itu, sampai pun ke dalam ma'had-ma'had yang melakukan mulazamah fi ulumil hadis, baik di apa namanya di India, di Pakistan, Mesir, ya, itu di mulazamah-mulazamah Saudi, apalagi di daerah Sudan juga, itu semua merujuk kepada Tadribur Rawi ini. Ya. Itu. Nah, makanya kalau kita lihat pun juga nanti di merujuk-merujuk utamanya Dr. Mahmud Tohan di dalam menyusun tafsirnya itu juga kepada Tadribur Rawi. Sehingga saya melihat bahwa kebanyakan beliau itu terpengaruh dengan apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam Tadribur Rawi. Itu Dr. Mahmud Tohan yang penulis kitab itu, beliau adalah orang Kuwait. Mana buku Tafsir Mustalah itu memang juga dipakai di tempatnya di sana. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut pada tahun 806 ada seorang ulama yang bernama Zainuddin Abdurrahim bin Hussein Al-Iraqi. Dia menulis kitab bernama Nazmud Durar fi Ilmil Athar. Nazmud Durar fi Ilmil Athar. Nah, di mana Nazmud Durar fi Ilmil Athar ini kemudian masyhur dikenal dengan nama Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah itu artinya seribu bait. Jadi para ulama dahulu kitab ilmu itu agar mudah dihafal, mereka membuatnya dalam bentuk syair. Gitu. Dalam bentuk syair. Nah, syair tentang ilmu hadis yang pertama kali tulis itu adalah ini. Nazmud Durar fi Ilmil Athar, yaitu yang ditulis di dalam bentuk dalam bentuk syair tadi itu adalah kitabnya Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah. Sehingga sampai sekarang itu disebut Alfiyah Al-Iraqi. Itu seribu bait. Jadi mudah dihafal. Ya. Walaupun juga ada yang beliau tambahkan beberapa bait syair tentang ilmu hadis itu. Nah, beliau ada beberapa tambahan yang sangat bagus yang ditambahkan oleh Syekh Al-Iraqi ini dalam kitabnya tersebut, yaitu Alfiyah Al-Iraqi. Nah, kalau di Timur Tengah, kuliahatul hadis di Timur Tengah, maka juga menjadi utama yang harus dihafal itu adalah Alfiyah Al-Iraqi ini. Ya, kalau mereka memang senangnya menghafal, kita kekurangannya enggak suka menghafal. Gitu. Matan-matan itu dihafal istilahnya, sehingga dengan mudah mereka ketika mensyarah itu dengan mudah. Ya, matan-matannya disyarah. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, sesudah kitab tadi, Alfiyah Al-Iraqi kemudian disyarah oleh muridnya sendiri, yaitu Imam As-Sakhawi namanya. Ya. Imam As-Sakhawi dengan judul Fathul Mughis. Ya. Fathul Mughis fi syarhi Alfiyati Al-Iraqi, Alfiyatil Hadis. Kitab ini ada tiga jilid. Ya, ada tiga jilid. Ini berjudul Fathul Mughis yang disusun oleh Hammad Ibn Abdul Rahman As-Sakhawi. Ya, Imam As-Sakhawi penulisnya Fathul Mughis. Beliau juga menulis kitab yang bernama Maqasidul Hasanah fi Al-Ahadisi Al-Mashhurah. Itu Imam As-Sakhawi. Ya. Ya, Imam As-Sakhawi termasuk ulama abad ke-9 masih, yaitu beliau wafat pada tahun 902 Hijriah. Gitu. Kemudian ada buku Mustalah kecil yang terkenal juga, ya, terkenal, ringkas tapi mudah untuk dipaham. yaitu kitabnya Ibnu Hajar, yaitu Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Asar. Ya. Jadi Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar juga punya kitab Mustalahul Hadis. Ya. Ini yang berjudul Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Asar. Nah, buku ini kecil memang, sangat singkat, disingkat oleh Ibnu Hajar, tapi dengan metode yang bagus, tidak ada yang punya metode sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hajar. Nah, oleh Ibnu Hajar kemudian bukunya itu Nukhbatul Fikar disyarah oleh beliau dengan nama Nuzhatun Nazar ala Syarhi Nukhbatul Fikar. Nuzhatun Nazar ala Syarhi Nukhbatul Fikar. Ini Ibnu Hajar sendiri. Jadi dari ringkasan kemudian beliau syarah. Lalu kemudian ada lagi kita Mustalah Hadis. Kita tahu bahwa Ibnu Hajar itu adalah ulama yang meninggal pada tahun 852 Hijriah, kemudian masuk pada abad ke-10. Nah, ada yang sangat terkenal di kalangan di masyarakat itu buku Mustalah Hadis yang paling ringkas dan paling kecil, ya, yaitu yang disebut Al-Manzumah Al-Baikuniyah, ya. Manzumah Al-Baik Al-Baikuniyah. Ini banyak dipelajari di pondok-pondok tradisional, ya. Pondok-pondok tradisional ini Manzumah Al-Baikuniyah berupa dalam bentuknya bentuk syair. Kalian cari di toko buku banyak sekali itu. Syairnya, bukunya buku saku, ya. Buku saku Manzumah Al-Baikuniyah memang kecil, itu hanya terdiri dari 34 bait saja, ya. 34 bait syair. Ya. Satu lembar. Satu lembar kalau ditulis, dikeluarkan itu hanya satu lembar karena isinya hanya 34 bait tentang Mustalahul Hadis. Nah, kalau orang menghafal Manzumah Al-Baikuniyah syair ini, hanya selembar itu dihafal, insya Allah sudah menguasai lebih dari separuh Mustalah Hadis. Ya. Siapa yang menghafal Manzumah Al-Baikuniyah dengan bentuk syair itu, maka dia telah menguasai separuh daripada ilmu hadis. Walaupun singkat, tapi ketika itu dikuasai, maka sudah menguasai separuh daripada ilmu hadis ini. Tinggal mengembangkan saja. Ya. Nah, itu syarah, ada syarahnya banyak juga, ya. Itu ada juga yang disyarah oleh Imam Nawawi tadi, ya. Ada yang lain-lain itu musyarah Manzumah Al-Baikuniyah. Ya, kemudian masuk ke abad ke-10, kemudian ada buku Mustalah yang kemudian ditulis dengan judul Qawaidut Tahdits, ya. Qawaidut Tahdits yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, ulama yang wafat pada tahun 1332 Hijriah. Ini termasuk buku Mustalah Hadis yang pada masa itu cukup terkenal. Dan kemudian masih banyak lagi buku-buku mustalah yang para ulama-ulama salaf dahulu yang tertulis demikian. Lalu kemudian dari buku-buku itu kemudian kitab-kitab mustalah tersebut dikembangkan lagi oleh para ulama-ulama kita sampai sekarang. Ya. Di antaranya adalah kitab yang kita jadikan rujukan di ma'at ini, yaitu Taisir Mustalahil Hadis. Kita pilih Taisir itu karena memang judulnya juga Taisir. Taisir itu artinya apa? Muda. Ya. Jadi Mustalahul Hadis yang mudah dipahami, di samping bahasanya memang juga adalah bahasa yang mudah untuk kalian, ya, mudah untuk kalian karena bahasanya bukan bahasa misteri, tapi adalah bahasanya bahasa Suhudi yang dia pakai menunjukkan bahasa. Sehingga Dr. Mahmud Tohan bukunya itu banyak dipakai, bahkan seluruh dunia banyak menggunakan universitas-universitas tertentu di luar jazirah Arab itu banyak rata-rata menggunakan dalam mata-mata kuliahnya itu adalah Taisir Mustalahil Hadis itu. Ya, baik, itu beberapa ini dalam perjalanan tarikh Mustalahul Hadis. Ya, baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam beberapa takrif, yakni beberapa definisi yang harus dipahami sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh tentang Mustalahul Hadis ini. Ya, baik, saya ingin berbicara dulu tentang ilmu mustalah. Ya. Ilmu mustalah di kitab itu juga sudah ada. Ya. Jadi ilmu mustalah itu adalah ilmu bi usulin wa qawaid. Ilmun wa qawaidu, maaf, ilmun bi usul ilmun bi usulin wa qawaidu yukrasu biha يعرف بها أحوال السنة يعرف بها أحوال السنة أحوال السنة والمتن ومن حيث من حيث القبول والرد. Ilmu mustalahul hadis, kalau saya ini dulu, ilmu itu apa, kemudian mustalah itu apa, itu perlu juga. Nah, jadi kalau ilmu, kalau konsepnya Allah dalam Quran, ilmu itu apa? Di surah Al-Alaq ilmu itu apa menurut Allah? Ya? Apa ilmu itu menurut Al-Quran? Hah? Allah berfirman apa tentang ilmu? Wa'allamal insana ma'lam ya'lam. Nah, ilmu itu adalah ma'lam. Malam ya, hari ini menurut Allah. Malam ya, wa'allamal insana malam ya, Allah mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu. Nah, ini sesuatu yang Anda belum tahu itu nanti. Makanya disebut apa? Menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, kalau sudah diketahui bukan ilmu lagi, tapi sudah menjadi pengetahuan. Karena itu kalau Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ilmu itu adalah mentransfer sesuatu dari luar kita ke dalam otak kita, itu ilmu. Sedangkan fi'il, transfer dari otak kepada keluar, itu namanya perbuatan. Ya. Kemudian mustalah, ya. Mustalah itu dari kata istalah, jadi istilah sudah menjadi istilah bagi kita, menjadi istilah. Artinya mustalah itu adalah istilah untuk satu cabang ilmu, ya, yaitu bagaimana kita mengerti bahwa masing-masing cabang ilmu itu memiliki istilah-istilah tersendiri. Nah, itu semua sudah belajar berbagai macam ilmu sudah dimas, ya. Tauhid punya istilah sendiri, ya. Akidah nanti punya istilah sendiri, kemudian ilmu tafsir punya istilah sendiri. Nah, bahasa Arab punya ilmu sendiri. Di bahasa Arab sendiri, Sorok punya istilah sendiri, Nahwu punya istilah sendiri, Balaghah punya istilah sendiri, dan seterusnya. Itu dalam bahasa Arab. Nah, dalam usul kalian juga sudah boleh diajari usul fikih, nanti ada istilah lagi di situ. Ya. istilah, ya. Ilmu fikih ada punya istilah sendiri. Semua cabang ilmu memiliki istilah-istilah tersendiri. Ilmu bahasa punya. Kita di dalam ilmu umum ada, ya. Ilmu matematikanya lain, fisikanya lain. Tapi kita juga di dalam Islam juga ada. Dari cabang-cabang ilmu, ya. Ilmu tafsir punya istilah sendiri. Tafsir punya istilah sendiri. Gitu. Ya. Itu begitu. Ini ada usul, ada fikih, ya. Ada kaidah usul, ada kaidah fikih, nah, itu seterusnya. Nah, begitu juga dalam mustalah hadis pun juga demikian. Mustalah hadis yang biasa disebut juga dengan mustalah ulumul hadis. Ilmu-ilmu hadis. Nah, jadi mustalah hadis itu biasa juga disebut dengan mustalah ulumul hadis. Kenapa? Ilmu mustalah hadis ini membahas secara umum apa saja ilmu yang terkait dengan ilmu hadis itu. Meskipun nanti mungkin kita tidak membahas secara keseluruhan semuanya, tapi mustalahul hadis itu membahas secara keseluruhan. Karena hadis ini atau ilmu hadis ini luas sekali, banyak. Bukan hanya nanti kita pelajari apa itu hadis dan sebagainya, banyak. Ya. Ya. Ada mustalahnya nanti kita pelajari nilai dalam mustalah, nanti ada lagi cabang ilmu takhrijil hadis. Metodologi mencari hadis, ilmu rijalul hadis, ilmu dirayatil hadis, ilmu riwayatil hadis, ilmu fikil hadis. Oke. Ya. Nah, ini. Nah, kalau kita rinci lagi di bawah nanti, nah ilmu tentang naqdul matan ada, naqdus sanad juga ada nanti. Nah, ini tambah luas lagi. Karena itu di dalam cabang ilmu hadis itu banyak sekali. Jadi kita bicara tentang mustalahul hadis. Karena itu terus terang saja banyak orang itu rata-rata orang malas belajar ilmu hadis, saking ruwetnya ilmu hadis itu. Ya. Tetapi karena itulah memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara ilmu yang ditinggalkan nanti salah satunya adalah ilmu mustalahul hadis. Sesudah ilmu faraid itu ilmu mustalahul hadis. Ya. Ya. Faraid termasuk ilmu yang akan hilang di akhir zaman. Artinya banyak orang malas mempelajari ilmu faraid. Sudah harta dibagi rata saja selesai. Sudah meninggalkan syariat. Nah, begitu juga di kemudian hari nanti Allah menyebutkan nanti juga demikian. Bahwa banyak juga orang yang malas mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hal ini ada mempelajari tentang mustalahul hadis. Gitu. Ya. Yakin ikut nanti, di antara kalian yang hadir ini paling 10 orang atau mungkin gak sampai 10 orang nanti yang mungkin, bahkan mungkin gak ada yang emang. Ya, mungkin itu. Ya, ya terus-terang angkatan saya di pesantren, saya 42 orang, hanya saya yang sedang sekolah. 42 orang. Ya. Angkatan 92, hanya saya yang sedang sekolah, hadis yang lain gak sedang sekolah. Nah, di situ makanya betul apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari generasi berikut setelah saya mengajar di pesantren, dari sekian generasi itu, ya, dari murid saya yang kelihatan senang kepada mustalah hadis baru 5 orang dari sekian lulusan yang sudah saya ajar, baru 5 orang. Ya. Nah, dari sekian angkatan sudah murid saya di pesantren, ya, yang kontrol ya putri malah nggak nampak, blek. Yang senang kepada mustalahul hadis. Ya, yang pertama itu yang saya ingat, wallahualam, apakah masih sekarang yang dulu dia sangat senang bernama ilmu jarawat tahdid, dan saya sempat dulu lupa memberikan kunci ilmu jarawat tahdid sehingga dia memahaminya kebablasan. Ya. Dipakai untuk menjarah orang yang masih sekarang. Sampai gurunya pun dijarah. Ya, sehingga saya pernah panggil, saya cabut ilmunya juga. Kalau ilmu jarah itu bukan dipakai untuk menjarah orang yang hidup sekarang ini, itu ilmu untuk ilmu. Ya. Mungkin di akun FB-nya itu ada yang namanya Ibnu Lutfi, nah, itu dia orangnya. Ya. Ya. di akun FB-nya itu namanya Ibnu Mulusi. Yang kedua, yang sekarang masih di Pakistan, ada Suud, ya, itu mati. Ya. Kemudian ada beberapa lagi yang lain, itu yang, ya terakhir di Irfan itu. Ya. Nah, itu saja. Kiranya yang seru kepada mustalah apa ilmu ilmu hadis. Karena memang dua. Jadi sebenarnya kalau kita sudah senang dan mengerti ilmu mustalah hadis itu adalah sebuah ilmu yang sangat menyenangkan. Apalagi kalau kita sudah sedang meneliti rawi, itu sudah tantangan yang luar biasa. Ya. Semakin gak ketemu, semakin menyenangkan. Ya. Saya paling gak senang kalau meneliti hadis, begitu buka ketemu, paling gak senang. Gak ada tantangan. Ya. Begitu ketemu, oh rawinya begini. Nah, paling sudah buka, oh di sini gak ada. Oh di sana gak ada. Buka Albani, Albani juga gak tahu. Ah ini tantangan berat sebenarnya kita. Begitu buka kitabnya Albani, gak ada. Oh Albani belum tahu rawinya ini. Saya harus tahu daripada Albani. Nah, itu, cari di kitab lain. Nah, begitu kita belajar mustalah, mustalah hadis. Enak kalau kita punya tantangan ini. Enggak dulu belajar mustalah hadis. Ya, kalau saya sudah masuk perpustakaan ini, tutup depan, tutup sana. Allah ya Ustaz Guzi lihat ada orang di dalam, enggak berani masuk. Ya. Berarti perpustakaan penuh kitab dibuka keluar. Itu dulu kita belajar. Kitabnya penuh meja, diteliti hadis satu per satu. Nah, jadi ya, jadi mustalah hadis itu sangat luas dan memang harus disadari sekali lagi saya katakan bahwa ilmu yang tidak disenangi, ya, ilmu yang banyak tidak disenangi, kan? Ya, terutama mustalah hadis orang profesor hadis belum tentu mengerti mustalah hadis. Catatan buat kalian, ya, kan? Ya. Profesor hadis belum tentu mengerti mustalah hadis. Banyak orang yang bergelar profesor, doktor, hadis, tapi dia tidak mengerti apa itu hadis dhaif, apa itu hadis palsu. Ya. Apalagi kalau tamatan doktor hadis Indonesia, lala. Ya. Ya bukan menganggap ini, menganggap enteng, ya, tidak, tapi kenyataannya seperti itu. Doktor hadis alumni IAIN. Itu bisa banget belum tentu dia bisa utamanya nanti cabang ilmu sholat tadi yang kaitannya dengan aljar wa takdir ini paling banyak orang yang gak seneng ya? Aljar wa takdir padahal inti ilmu itu ada di situ ya? Kalau belajar sholat sekian 10 tahun gak bisa jar wa takdir itu produk gagal namanya. Ya. Ya. Belajar mustalah hadis lalu nggak bisa jarawat takdir jelas itu produk gagal. Ya. Walaupun kuliah sampai di mana jadi profesor tapi nggak bisa. Ya. Ya. Apalagi kalau sekali lagi apalagi kalau alumni alumni Indonesia ya doktor hadis tapi dokternya tafsir hadis. Saya ingat betul dulu ada mau ngambil IAIN dengan Surabaya dengan Apel ya. Ya, itu mau ngambil doktor hadis, datang ke Bangil mencari rujukan mustalah hadis, diberi memo oleh Ustaz Guzi temu yang namanya Salam, ya. Datang ke saya, saya disuruh menemui Anda, ada apa? Saya mau ini menulis tesis doktor tentang mustalah hadis. Oh, begitu. Baik Pak, saya, kita diskusi dulu saya bilang. Anda menulis mustalah hadis terkait dengan apa? Bingung dia. Ya. Anda ini mau jadi dokter kok bingung? Inilah. Ya. Terus mau menulis tentang apa? Oh saya mau menulis tentang ini. Baik. Buku yang harus Anda baca ini. Banyak Ustaz, banyak. Satu beca buku Anda bawa. Simpan KTP-nya, ini buku bawa. Betul satu beca saya bawa. Ini sampai selesai Anda baca semua, nanti baru ambil KTP. Kembalikan kitab itu lagi. Bingung dia, bahasa Arab semua. Berapa itu? Menulis dia ini bingung. Ada lari ke sini juga kan? Apa enggak ada di sana? Kalau Anda mau menulis itu, bukunya ini tadi. Buku banyak, ya banyak. Namanya dokter, baca buku malam. Ya. Nah, kenapa demikian dia? Bahwa ilmu mutlakan pada dua ilmu wa ala tawa. Jadi bahasan mustalahul hadis itu ada dua. Pertama tentang usulul hadis. Ilmu di usul yang dimaksudkan adalah ilmu tentang usulul hadis. Usulul hadis. Nah, maka usulul hadis ini yang dibahas adalah penelusuran hadis. Ya. Yang kita akan bahas dan kita bicara tentang ilmu di usul, ilmu tentang di usulul hadis. Yang harus kita bahas di situ nanti adalah kita akan membahas tentang bagaimana cara penelusuran hadis. Kita harus belajar tentang tafsirul hadis. Masuk dalam tafsirul hadis ini akan banyak cabangnya. Metode apa yang kita pakai? Metode awalul hadis atau intihalul hadis atau metode farqi yang kita pakai. Nah, ini untuk penelitiannya di situ nanti. Nah, masuk di situ nanti, jadi mencari hadis itu baru kita mencari di kitab mana itu sudah di situ. Nah, kemudian sesudah itu nanti kita harus meneliti matan-matan hadis itu, membandingkan antar satu dengan yang lain matannya. Kemudian usul juga sesudah itu sanad kita kumpulkan, maka kita harus meneliti satu persatu daripada rawi-rawi hadis, membaca biografi rawi-rawi hadis. Nah, karena itu memang sangat jarang sampai detik ini seluruh dunia, ya. Yang saya baca literaturnya itu untuk perempuan baru Aisyah binti Sa'd. Baru seorang perempuan itu doktor hadis namanya Aisyah binti Sa'd. Perempuan Kuwait. Makanya di dalam mencari ilmu hadis itu juga nanti akan semuanya yang tampil itu rata-rata hanya laki-laki, termasuk rawi pun juga demikian, walaupun juga ada rawi perempuan. Nah, jadi ilmu di usul, jadi ilmu ini tentang penelitian membahas tentang usulul hadis. Kita akan meneliti ilmu ini, kita gunakan lewat mustalah hadis ini kita akan mendapatkan ilmu untuk penelusuran hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda mendengar hadis namanya innamal a'malu binniyat. Orang kan begitu. Kalau orang masih menyebut rawahul Bukhari masih ada terbayang, saya harus cari di Sahih Bukhari. Tapi kalau enggak ada, ya, hanya mengatakan ruwiya Rasulullah begini begini begini, itu bagaimana mencarinya? Nah, itu ada ilmunya. Ya. Nah, apalagi yang ada di apa di situs internet sekarang itu apa namanya, kemarin saya diberi orang gitu, teman pengajian di luar, saya suruh download semua itu terjemahan hadis kok, ya. Susah sekali menemukannya. Kemarin saya ada salah satu hadis nomor 19, ya, nomor 19 saya masih ingat, di situ disebutkan barang siapa yang mati di malam Jumat. Ya, barang siapa yang mati di malam Jumat, maka dia akan dibebaskan dari azab kubur. Rawahu Abu Ya'la. Sekarang ketika Anda menemukan begitu, bagaimana Anda menelusuri? Oke. Anda mau mengatakan hadis itu tidak benar, apa dasar Anda? Anda mau mengatakan hadis itu benar, apa alasan Anda? Harus menggunakan ilmu BO, harus mana? Saya meneliti hadis itu seminggu baru ketemu, itu pun saya tidak tahu ini harus menggunakan metodologi di maktabah sambil ini pakai lama apa. Baru malam Ahad yang lalu ketemu. Jam 12 malam baru ketemu. Lapasnya itu. Ternyata bukan rawahu Abu Yahya, coba. Sudah salah. Di situ disebut Abu Yahya. Enggak ada Abu Yahya. Tidak. Paket bom. Mana aja Pak bawa ke tempatnya. Ya, jadi itu menggunakan metode ini yang saya temukan. Ada riwayat Abu Nu'aim, ya. Kemudian ada riwayat Al-Baihaqi. Kemudian ada kebetulan riwayat yang lain lagi. Yang pasti hadis itu memiliki tiga jalan. Yang sananya nggak ada yang pak. Ada yang marfu tapi munqati. Ada yang mursal di samping mursal mudallal. Ya. Itu ada dia. Itu. Itu sama enggak karena perbedaan. Nah, jadi hadis-hadis yang seperti itu banyak sekali. Jadi nah itu memang perlu demikian. Jadi saya sekarang di luar ketika jadi pengajian Nuzul Maram dengan teman-teman yang untuk santai itu karena ada tempat khusus saya sering beli apa pakai TV layar LCD. Nah, ngajinya pakai itu sebelah. Langsung dicok dari laptop, langsung buka maktabah sambil cek langsung hadisnya. Tak ngerti enggak ngerti pokoknya tak cek ini hadisnya. Nah, ini nah, jadi ilmu di usul itu tentang usulul hadis yang harus kita bahas nanti. Kemudian kita itu wawakin. Nah, dia juga mustalah hadis ini nanti mengandung ilmu tentang kaedah-kaedah. Pijakan-pijakan yang kita pakai di dalam menetapkan sebuah hadis nanti itu sahih atau tidak. Makanya kita disini dibatasi. Ilmu di usul wawakin. Ya, ilmu tentang istilah-istilah ulama tentang usul hadis ini, kemudian nanti ada kaedah-kaedah tertentu yang disusun oleh para ulama nanti. Utamanya di dalam menetapkan sah tidaknya sebuah hadis. Ketika kita berbicara tentang rawi-rawi, nah di sana nanti ada kaedah-kaedah tertentu. Ya, nanti kalau sudah belajar mustalah hadis, insya Allah semester berikutnya nanti ada tentang bahasan usul itu, mata kuliah usul tentang jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil. Saya pisahkan dengan mustalah, karena ini jarh wa ta'dil ini yang penting, dan akan nanti itu bahasanya lebih khusus. Mata kuliah itu. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari ilmu wa usul wa qawaid ini? Nah, dengan mempelajari ilmu tadi, penelusuran tadi, kemudian kita paham tentang kaedah-kaedah yang dipakai oleh ulama di dalam mustalah hadis, yukrohu biha. Nah, ini manfaatnya. Yukrohu biha. Dengan ilmu di usul wawakil ini tadi, kita dapat mengetahui apa? Ahwalus sanad wal matan. Ahwalus sanad wal matan. Kita akan dapat mengetahui perihal sanad hadis. Nanti apa sanad akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan membahas perihal sanad hadis itu, landasan sandaran hadis tadi sah atau tidak, kita akan lihat di situ. Kondisinya bagaimana? Sanadnya itu nyambung atau tidak? Rawinya kapabel atau tidak? Itu akan kita lihat semua lewat ilmu ini. Begitu juga wal matan juga kita akan mempelajari tentang kata hadis. Kenapa? Bisa jadi sebuah tangan sudah dikatakan sohih tapi mata belum sohih. Ya. Bisa jadi mata sudah memenuhi kriteria sohih tapi matanya tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena di sana ada syarat ataupun illah. Jadi yang kita akan ketahui begini, lihat akwal musana akwal mata dari sisi apa kita tahu? Hanya itu mengukur akwal. Apakah sanad dan matan itu diterima atau ditolak? Ya, jadi ini dengan yang mempelajari usul hadis itu yang kita bahas adalah ilmu, ya, yang mempelajari tentang usul hadis, ya, dasar-dasar pokok hadis dan kaidah-kaidah tertentu, di mana dengan ilmu ini kita bisa mengetahui tentang perihal sanad dan matan, apakah ia makbul diterima atau ditolak. Nah, jadi kalau Anda mau tahu apakah hadis itu sahih atau tidak, harus tahu ilmu usulul hadis. Enggak bisa. Banyak dokter profesor ketika ditanya hadis, "Lo ini kan hadis dhaif, enggak? Dhaif kan hadis." Dokter tanya. Ya. Kapan hari ya, ada seorang profesor dokter itu yang cukup terkenal, saya enggak perlu menyebut namanya. Diskusi sama di sebuah diskusi, dia dibawa hadis, dikritik oleh audiens. Pak, hadisnya tadi itu hadis dhaif. Lah, gak apa-apa kan, dhaif kan hadis. Profesor Tafsir. Ya, Profesor Dr. Tafsir. Ya, tapi, karena dia gak punya ilmu ini, yang mana sih jawabannya tadi? Dhaif kan ya hadis. Ya. Nah, itu buktinya bahwa sang profesor dokter gak pernah belajar di sekolah ul. Kenapa belum bicara seperti itu? Nah, jadi dianggap pokoknya kalau rasul itu pasti hadis. Dan namanya hadis pasti bisa dipakai. Mau do'in, mau sohe, pokoknya hadis. Nih, itulah. Makanya pentingnya di situ. Dan, mari kita sudah lihat apakah untuk harus tercipta ilmu ini atas dasar perintah Allah. Ya, fatabai biar kita disuruh tabai. Ya, kenapa hadis itu beri cerita? Hadis itu cerita. Cerita tentang siapa? Tentang ya, Nabi. Benar enggak Nabi demikian? Ya. Nah, itu yang harus ditanamkan dulu pada diri kita bahwa jangan semua kemudian begitu mendengar hadis langsung ini pasti dari Nabi. Ingat, al hadis al khabar. Hadis itu adalah berita. Hanya saja kemudian istilahnya dipakai al khabar anin Nabi. Berita tentang Nabi. Nah, yang namanya berita, yang namanya khabar dalam ilmu bahasa imma shadiqun wa imma kadzibun. Ya. Namanya berita itu bisa berita benar, bisa juga berita bohong. Nah, untuk memastikan berita itu benar atau tidaknya, Quran memerintahkan fatabayyanu. Ya, fatabayyanu. Al-Quran memerintahkan kita untuk tabayyun. Nah, berita tentang Nabi cara tabayyunnya lewat ushalahul hadis. Ya. Jadi cara tabayunnya tentang Nabi, benarkah Nabi Muhammad demikian? Benarkah Nabi berbuat demikian? Benarkah Nabi bersabda? Benarkah Nabi mentakrim? Benarkah sifat Nabi demikian? Nah, itu kita harus tabayunnya lewat mustalahul hadis. Ya. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak tabayun, ingat ini ayat itu mengingatkan antusibu qauman bijahalatin fatusbihu alama fa'altum nadirin. Ini yang berbahaya. Ya, batus diho alama fa'altum nadirin. Kamu nanti menyesal dengan berbuat tanpa melakukan tabayun. Kita berbuat sesuatu, wah ini, Bapak, ini perbuatan Nabi, padahal ternyata Nabi tidak melakukan. Sudah perbuatan kita salah, berdusta atas nama Nabi. Ya, melakukan sesuatu yang salah berdosa atas nama Nabi. Dua dosanya. Ya, dua dosa salah berbuat berdosa. Ini yang berbahaya. Ya. Karena itu tidak sembarangan. Karena itu berkata atas nama Nabi tidak boleh sembarangan. Ya. Tidak boleh sembarangan. Jangan sampai kita iftara alaihi al-kadhib. Ya, membuat dusta atas nama beliau. Rasul begini, mending gak bisa bilang Rasul. Kalau memang gak tahu, gak usah. Orang sekarang banyak. Nah ini, makanya itu pentingnya. Saya tidak bisa membayangkan secara seperti yang saya ceritakan tadi. Sekarang ini sudah banyak ustaz download sekarang. Ya, ustaz download. Ya, ustaz yang merajin jembah Google. Ya, itu banyak. Mau khutbah, mau ceramah, mbah Google dibuka. Ya, pokoknya di situ ada hadis sudah tanpa melakukan kena bijak. Ini sangat berbahaya. Ya. Karena itu saya khawatir ya, penyebaran hadis palsu dan dhaif ini bisa lebih gencar lagi lewat ya, lewat mbah Google dan mbah Yahoo. Apalagi para dai, para ustadz yang jangan gitu. Banyak di antara dari kondang kita, yang kita kenal selama ini sudah lurus, tadi dia hadis dhaif. Ya, ada hadis yang sering kali man la yasra di amri apa? Bumin atau misiri? Kalian yang dikenal di amri mus man lam yaktam di amri mus ini ha? Ini seringkali dibawa oleh kawan-kawan pergelapan. Padahal hadis palsu. Ya, hadis ini hadis palsu. Man lam yastam bi amri muslimi falaysa bi mukmin. Ada lagi falaysa minna. Siapa yang tidak mementingkan urusan orang mukmin, maka dia tidak termasuk orang mukmin. Atau ada yang mengatakan falaysa minna. Lihat silsilah ad-dhariifah al-bani maudhu wa batin. Banyak kawan-kawan tidak minat. Ya sudah. Banyak yang hanya mengambil bah Google. Jadi tidak mau beli. Ya, tahun 90-an saya sudah takrif hadis ini dalam muslim. Saya keluarkan semua jalannya. Satu pun tidak ada yang sahih. Ya, nah itu bagaimanapun tetap ilmu hadis itu harus kita mengerti untuk mengawal. Kita nggak boleh sembarangan. Sekali lagi nggak boleh sembarangan. Meskipun mungkin kita anggap kan benar, bukan masalah benar atau tidaknya dalam ilmu hadis. Berkata isinya benar itu nanti. Tapi yang diurus dalam masalah hadis itu benarkah Nabi bersabda demikian? Itu bukan melihat isinya benar atau tidak. Tapi yang ditanya dalam ilmu hadis, benarkah Nabi bersabda seperti ini? Walaupun isinya benar, kalau bukan Nabi yang mengatakan tetap salah. Ya, yang harus kita catat dalam mustalahul hadis. Meskipun benar, isinya benar, tidak salah. Ya. Tapi apakah benar Nabi bersabda demikian? Tidak benar, berarti salah. Ya. Mengatakan bahwa ini sabda Nabi berarti kita ialah bisa terjatuh iftara ala Allah al-Karim, berbuat dusta atas nama Allah. Risikonya tinggi. Ya. Maka nabi yang sambil dan kalian apa wabak pada hubungan. Nah, berat urusannya. Dan sembarangan yang kita dilarang Nabi bersabda. Ini harus hati-hati. Hati-hati. Nah, saya tidak sependapat dengan beberapa orang yang mengatakan, wah ini para ahli hadis juga perlu dikritik. Ini hadisnya kok bagus-bagus untuk dikatakan beri. Nah ini, ya, ini yang sering ngomong begini teman-teman dari ahli sirah biasanya. Orang yang belajar Quran apa? Nabi. Hadis-hadis yang menurut para ulama hadis ini tidak benar. Contoh hadis yang sering di dalam dakwah. La wada'a as-samsu bi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadha al-amra hatta ayadhharahu Allah wa ahliku fi. Katanya, ya, katanya waktu di apa? Nabi di apa digoda untuk berhenti berdakwah, apa yang beliau katakan? Andai matahari ditaruh di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku akan tidak meninggalkan dakwah ini sampai Allah memenangkan atau aku mati di dalam menegakkan. Apa benar Nabi bersabda? Lah. Hadis itu hadis mukbal, sanadnya terputus panjang. Itu tersebut di dalam kitabnya siapa? Ibnu Ishaq, ya, Kitab Al-Maghazi. Ibnu Ishaq itu tabi'ut tabi'in, tabi'in dan sahabatnya tidak disebut. Terputus. Ya kan? Selama ini kan sering dengar hadis itu, oh banyak. Nabi bersabda. Ya. Begitu itu harus hati-hati. Kenapa? Menisbahkan sesuatu atas nama Nabi itu yang berat. Meskipun itu isinya memang betul, isinya bagus, bukan itu yang diurus dalam ilmu hadis. Tapi yang perlu diurus, benarkah Nabi bersabda? Benarkah Nabi berbuat? Itu pentingnya ilmu hadis itu meluruskan hal yang semacam itu. Jangan sampai kita sudah mengatakan saya berdakwah, saya membela agama Allah, saya berjuang pada saat yang sama kita berdusta atas nama Nabi. Namun bila ya, karena itu sekali lagi saya tegaskan kepada kalian, kalian berkuliah di sini, ingat ada wadakwah, kalian harus berdakwah. Setelah kalian belajar mustalah hadis, saya katakan kepada kalian kemarin, haram kalian mengutip hadis kecuali dari sumber asli. Nah, boleh lagi mengutip dari Riyadus Shalihin, dari Bulughul Maram, dari Nurul Otak, apalagi Mbak Google, haramnya murakab. Nah, itu harus kembali kepada usulul hadis, sumber yang asli. Kembali ke Sahih Bukhari, kembali kepada Sahih Muslim, meskipun hanya ada di dalam digital. Itu. Nah, jangan lalu kemudian, kalau begitu nggak usah saya belajar masalah hadis supaya nggak kena itu. Itu namanya lari dari perjuangan. Jadi meskipun saya berikan catatan kepada kalian, meskipun sesudah Anda belajar ilmu hadis, mengerti tentang ilmu hadis, walaupun hanya sedikit, ya, tetapi Anda sudah masuk dalam kategori orang yang nggak boleh lagi merujuk kepada kitab yang bukan sumber asli. Jadi meskipun nanti kepada kitab yang oleh penulisnya dikatakan sahih, tetap kita tidak boleh hanya berpegang di sini. Sekarang, semuanya sekarang itu yang lagi jadi idola. Kita tidak kita tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Allah yang Syekh Albani. Tapi beliau sekarang lagi diidolakan oleh orang. Pokoknya apa-apa, sahih Albani sudah mutlak. Sebenarnya sudah. Padahal, kalau kita lihat banyak kritikan tentang tafsir beliau terhadap banyak. Saya sendiri dalam penelitian yang saya lakukan, saya berkesimpulan bahwa Albani di dalam mentafsir hadis banyak tasahurnya, banyak keliru. Ya. Tapi kalau dia beliau mendoakan hadis, insya Allah 90% benar, meskipun masih ada yang perlu koreksi juga. Ya. Nah ini, jadi itu yang harus kita lihat. Ya. Nah, karena itu silsilah al-hadis sahihah yang beliau kumpulkan sampai sekian ribu hadis itu, tidak masalah. Beliau sebagai ulama baca di mukadimah ini. Ya. Kalau di kemudian hari ada yang menemukan yang lebih benar, saya ikut kepada yang benar. Yang salah adalah kita ketika kita hanya mengikuti 100% dari ini. Sebagai satu contoh saya berikan kepada kamu. Allah yang Maha Nasional dari tentang hadis apa mengazankan bayi ketika lahir itu 3 kali beliau berobat istis. 3 kali. Pertama beliau mendoakan, ya. Kemudian yang kedua menghasankan. Terakhir sebelum beliau wafat teliti lagi. Saya mengatakan maudhu' hadis. Itu beliau. Ya. Saya punya koleksinya itu. Oh 3 kali beliau berubah pendapat. Dari doif berubah asan, dari asan lompat jadi maudhu'. ini kalau kita nggak meneliti begini, coba kalau orang yang membaca Hasan diamalkan nggak di situ kan? Padahal beliau sudah berubah. Nah, ini itulah pentingnya mustalahul hadis. Nah, itu tujuannya adalah tujuan sekali lagi tujuan kita mempelajari itu ini untuk mengerti keadaan anak, apakah dan maka apakah itu makbul atau tertolak. Artinya, apakah hadis itu sahih atau dhaif? Kita dalam mustalah hadis ini, ini yang paling penting. Sahih atau dhaif? Baik, itu gini, sudah lewat waktu. Ya? Habisnya baru. Azan termasuk itu apa ketika akekah rambut bayi ditimbang pakai emas atau apa perak, nah itu ada dua kali beliau berubah itu istihadnya. Untuk tauhid yang nilainya di bawah standar akan saya beri tugas nih. Yang merasa nilainya di bawah standar. Ya? Ya. Ada yang 5. Ada yang 5. Yang ini.